Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Qala nukhbah minal ulama ashabu fiqhil muyassar hafizahumullahu ta'ala. Barakafikum, melanjutkan pada bab yang pertama, pendahuluan tentang haji, tentang pengertiannya, hukum haji yang merupakan wajib bagi yang mampu. Kemudian keutamaan haji telah kita sebutkan barakafikum, bahwasanya haji dan juga umrah, yang satu menuju haji yang berikutnya, atau umrah yang satu menuju umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan dosa antara keduanya. Dan juga di antara keutamaan haji adalah laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan haji mabrur kecuali dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Telah lalu pengertian haji mabrur adalah allazi la yartaqibu fihi sahibu maksiatan lillah. Yakni orang yang melaksanakan ibadah haji padanya tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Ini haji mabrur. Dan balasannya barakakum, di samping dia masuk ke dalam jannah, maka balasannya adalah roja'a kayaumi waradathu ummu. Ketika dia kembali ke tanah airnya, pulang dari haji, dosa-dosa dia terhapus seperti anak yang dilahirkan dari ibunya bersih tanpa dosa. Barakallahu. Sekarang al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat. Syurutul haji, persyaratan haji. Yustaratu li wujubil haji khamsatu syurut. Kewajiban haji dipersyaratkan dengan lima persyaratan. Jadi haji ada persyaratannya, sebagaimana sholat ada persyaratannya. Al-awwal, yang pertama, al-islam, harus beragama Islam. Fala yajibul hajju alal kafir wala yasihhu minhu. Maka haji tidak wajib atas orang kafir dan tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Karena di antara persyaratan diterimanya ibadah, dia harus ikhlas. Makna ikhlas adalah diddu syirki, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran. Barakallahu. Li'annal islama syartun li sihhatil ibadah. Orang kafir tidak wajib baginya haji dan tidak sah darinya haji, dikarenakan Islam merupakan syarat sahnya ibadah. Masuk agama Islam itu syarat sahnya ibadah. Barakallahu. Dan rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah, Tidak ada barakafikum utusan barakafikum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ikutan. Ya, kecuali hanya nabi sebagai Muhammad utusan Allah. Maka Islam merupakan syarat sahnya ibadah. Sebagaimana dalilnya surat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menghendaki selain Islam menjadi agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan besok di akhirat dia termasuk orang yang merugi kalau tidak bertaubat, tidak masuk ke dalam agama Islam. Orang yang memeluk selain Islam, barakakum, di dunia amalannya tidak diterima, di akhirat dia merugi. Surat Ali Imran ayat ke-85. Ini dalilnya, bahwasanya yang benar hanya Islam. Kalau ada yang bilang memangnya surga itu hanya untuk Islam, jawabannya jelas. Karena hanya Islam yang diterima, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, itu semuanya Islam. Tapi ini Islam yang umum. Adapun Nabi Muhammad alaihissalam yang beliau bawa, Islam yang khusus. Islam yang umum, arti barakafikum, maknanya adalah mengajak kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, umum. Adapun Islam secara khusus mengajak peribadahan kepada Allah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaumnya Nabi Adam alaihissalam, juga kaumnya nabi-nabi yang ada, ketika mereka mengikuti nabinya, maka mereka Islam, muslim. Yang menentang maka kafir, musyrik. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat ke-88. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dan sekiranya mereka berbuat syirik, niscaya akan terhapus dari mereka apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan. Surat Al-An'am ayat ke-88. Maka kalau mereka tidak masuk Islam, tidak diterima, batal, terhapus, walaupun dia beribadah, ya, mengamalkan ibadah haji. Asani, syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Fala yajibul hajju alal majnuni wala yasihhu minhu fi hali jununihi. Maka tidak wajib haji atas orang yang gila, dan tidak sah dari orang yang gila hilang ingatannya ketika dia mengalami barakafikum hilang ingatan. Li'annal akla syartun littaklif. Karena akal merupakan syarat seseorang dibebani beban syariat. Wal majnunu laisa min ahli taklif. Sementara orang yang hilang ingatannya, orang gila, maka dia barakakum bukan termasuk orang yang dibebani beban syariat, yang dikenai beban syariat. Jadi orang gila itu ada dua keadaannya. Yang gilanya ringan, kumat-kumatan, kadang sadar, kadang tidak. Ketika sadar, maka dia wajib melakukan ibadah. Ketika tidak sadar lagi, maka tidak wajib. Kalau gilanya ini atau hilang ingatannya, barakallahu'alaikum, merupakan kelelahan atau kelalaian dia, merupakan sebab dari tindakan dia, maka dia berdosa. Seperti barakallahu'alaikum, minum minuman keras yang mungkin melampaui batas, ya, awalnya dia hilang ingatan beberapa saat, namun lama-lama hilang secara totalitas. Maka kalau itu merupakan, ya, ulah dia sendiri, maka dia berdosa. Tapi kalau gilanya karena sebab musibah, kecelakaan, kemudian ada syarafnya yang terjepit atau hilang ingatan, atau barakabikum dia pikun, itu termasuk kategori majnun. Tapi sebenarnya bukan gila orang pikun, barakabikum, tapi dia secara akal, ya, masuk dalam kategori majnun, tidak wajib baginya ibadah karena hilang ingatan. Ada yang pikunnya sangat parah, ada yang setengah-setengah. Barakallahu'alaikum. Adapun hilangnya kesadaran yang secara totalitas, barakallahu'alaikum, karena musibah, maka dia tidak berdosa. Wa marfu'un anhul qalam, dan orang yang gila pena catatan amal, dia melakukan dosa, dicatat amalnya, melakukan kebaikan, dicatat amal sebagai kebaikan, itu diangkat, tidak dicatat lagi. Kenapa? Karena gila. Hatta yafiqo, sampai dia sadar, maka barakallahu fikum dicatat lagi. Kama fi hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, pena catatan amal, ya, itu diangkat dari tiga pihak. Anin na'imi hatta yastaqidho, dari orang yang tertidur, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur kan tidak sadar, dia mengucapkan ucapan yang berdosa, misalkan kekufuran, kesyirikan, maka tidak dianggap. Orang tidur nyanyi, tapi tidur mimpi nyanyi, maka enggak dosa, soalnya tertidur. Tapi kalau dia sadar, hatta yastaqidho, kalau dia sadar, maka dia dosa. Barakallahu. Wa anisabi hatta yablugha, dan dari anak kecil yang belum balik sampai dia balik. Anak kecil, ya, mukul abinya sampai abinya, ya, pingsan, maka anak kecil tadi tidak dosa sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yafiqo, dan dari orang yang hilang kesadarannya atau gila sampai dia tersadarkan. Hadisnya sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ini persyaratan yang kedua. Syarat yang pertama, syarat wajibnya haji, pertama harus Islam, yang kedua berakal. Asalih, syarat yang ketiga, al-bulugh, harus baligh. Fala yajibul hajju ala sabi, maka haji tidak wajib atas anak kecil. Enggak wajib. Kenapa? Li'annahu laisa min ahli taklif, karena anak kecil belum dikenai beban syariat. Wa marfu'un anhul qalam hatta yablugha, dan pena catatan amal itu diangkat dari anak kecil. Jadi anak kecil tidak ditulis dia melakukan dosa, tidak ditulis dia melakukan amalan baik, tidak ditulis. Tapi orang tuanya bisa mendapatkan barakah fikum pahala karena sebab anak kecil tadi. Anak kecil diajari sholat, wudhu yang baik, maka orang tuanya dapat pahala. Walaupun yang mengajari bukan orang tuanya, tapi dititipkan kepada orang lain untuk diajari, maka orang tuanya juga dapat pahala. Hatta yablugha. Catatan amalannya diangkat dari anak kecil sampai dia balig. Lil hadis al-madi. Berdasarkan hadis yang telah lewat tadi, ruhi al-qalamu an salasah. Pena diangkat dari tiga pihak. Ya, tadi disebutkan dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang atau dari anak kecil sampai dia balig, dan dari orang gila sampai dia tersadarkan. Kemudian sekarang ada rincian. Lakin akan tetapi, lau hajja fahajjuhu sahih. Akan tetapi apabila anak kecil itu melakukan haji, maka hajinya sah. Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan. Dan walinya, bapaknya, ya, barakallahu fikum, walinya itu meniatkan untuk anak tadi ketika menghajikan atau mengikutkan dia haji, apabila anak kecil tadi belum bisa, barakallahu fikum, meniatkan dalam hati sebagai bentuk ibadah haji. Wala yakfihi an hijjatil Islam. Dan walaupun demikian, hajinya anak kecil itu masih belum teranggap telah terpenuhi hajinya seumur hidup. Belum teranggap. Kenapa? Karena masih kecil. Ya, karena masih kecil. Nanti akan disebutkan barakallahu'alaikum. Bila khilaf baina ahli ilmi, dengan tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Lima rawahu Abbas radhiyallahu taala anhuma annam ra'ah rafa'at sabiyan faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am walaka ajr. Berdasarkan apa yang diriwayatkan hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya pernah ada seorang wanita mengangkat anaknya, anak kecil, kemudian bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, alihada hajjun, apakah anak kecil ini ada hajinya? Qala, maka Nabi menjawab, na'am walaka ajrun, ya, dan walaki ajrun, ya, dan bagimu pahala. Barakabikum. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Berarti anak kecil yang belum balik ketika haji, sah hajinya. Dalilnya ini. Adapun dalil ketika dia naik haji atau dihajikan orang tuanya atau walinya yang hajinya kemudian sah, itu bukan menjadi dalil seumur hidup dia, walaupun dia sudah baligh, tidak lagi wajib haji. Maka ini tidak benar. Ketika dia nanti baligh, walaupun sudah haji sebelum baligh-nya, maka tetap wajib dia itu menunaikan haji. Dalilnya, wali qawlihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma sabiyin hajja thumma balago fa'alaihi hijjatun ukhra. Anak kecil mana saja, anak kecil manapun yang dia haji kemudian balik, anak kecil manapun saat belum balik dia kemudian haji, setelah itu balik, balik fa'alaihi hijjatun ukhra, maka dia masih memiliki tanggungan haji yang lain karena dia belum balik ketika melaksanakan haji. Ketika sudah balik, barakah fikum, maka haji yang sebelum balik itu ya pahalanya untuk orang tuanya. Barakah fikum. Wa ayyuma abdin hajja thumma ataqa fa alaihi hajjatun ukhra. Dan budak manapun yang melakukan haji, menunaikan haji, kemudian dia merdeka, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka baginya, wajib baginya haji yang lain sebelum, ya, selain yang ketika dia melakukan sebelum merdeka. Karena syarat apabila statusnya budak dia naik haji, walaupun hajinya sah ketika dia merdeka, entah memerdekakan dirinya sendiri dengan menebus atau dimerdekakan oleh orang lain, maka dia wajib tetap naik haji. Karena apa? Karena ketika sebelumnya naik haji itu status dia masih budak. Barakallahu. Walaupun hajinya sah. Barakallahu. Ketika naik haji yang berikutnya karena merdeka, maka yang sebelumnya juga mendapatkan pahala. Ya, tetap dianggap mendapatkan pahala namun belum barakakum memenuhi haji kewajibannya yang seumur hidup. Ar-rabi' yang keempat, al-hurriyah. Kalau yang tadi ya, anak kecil manapun, budak manapun, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Ar-rabi' yang keempat, al-hurriyah. Syaratnya harus merdeka. Statusnya merdeka, bukan budak. Nah, barakallahu. TKW itu bukan budak. Sebagian orang dikira TKW itu budak, bukan. Membantu rumah tangga biasa. Fala yajibul hajju alal abdi. Haji tidak diwajibkan bagi budak. Jadi budak tidak wajib haji. Karena statusnya budak, tapi kalau sholat ya wajib. Li'annahu mamlukun la yamliku syai'an. Kenapa kok belum wajib haji bagi orang budak yang statusnya budak? Karena dia itu statusnya dirinya masih dimiliki oleh tuannya dan dia tidak memiliki apa-apa. Disebutkan dalam hadis barakakum bahwasanya budak dirinya dan juga hartanya itu milik tuannya. Sementara orang naik haji membutuhkan bekal. Nah, kalau bekalnya itu yang dipakai adalah harta yang dianggap milik tuannya, maka tidak wajib bagi sang budak tadi. Lakin akan tetapi, lau hajja sahha hajjuhu in kana bi'idni sayyidihi. Akan tetapi seandainya dia naik haji, maka hajinya sah jika, ya, jika tuannya, majikannya mengizinkannya untuk haji. Kalau tuannya tidak mengizinkan haji, dia tetap berangkat. Ya, barakallahu fikum, yang nampak dari keterangan ini tidak sah hajinya. Wallahu ta'ala bishawab. Dan tidak layak dipanggil Pak Haji. Belum, karena belum teranggap. Kalau di Indonesia kan yang sudah teranggap sebut Pak Kaji. Barakallahu. Bagaimana anak kecil tadi? Belum dianggap Pak Kaji karena masih nak, nak kaji. Barakallahu. Ini istilah saja. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala annal mamluka idza hajja fi hali riqqihi thumma a'taqa fa 'alaihi hijjatul Islam. Dan sungguh para ulama seluruhnya bersepakat bahwasanya budak apabila dia naik haji di saat statusnya masih budak, dia naik haji, kemudian dia merdeka, statusnya berpindah, entah memerdekakan dirinya dengan menebus atau ada muhsinin yang menebuskan dirinya, dia merdeka, fa'alaihi hijjatul Islam, maka tetap wajib bagi dia karena statusnya merdeka, dia haji sekali lagi. Idza wajada ila dzalika sabila, apabila dia mendapati jalan kemudahan untuk naik haji. Kalau tidak mendapati jalan ya sudah, sebagaimana keumuman orang tidak memiliki kemampuan walaupun dia bukan budak tetap belum wajib. Wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali riqqihi, dan belum tercukupi baginya apa yang dia lakukan berupa haji di saat statusnya masih budak. Belum tercukupi, tapi memang dapat pahala, tapi belum tercukupi kewajiban hajinya, sebagaimana anak kecil yang belum balig, belum tercukupi kewajiban hajinya, namun barakallahu fikum pahalanya ya bisa dinikmati oleh walinya atau yang menghajikannya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam fil haditsil madi dzikrahu. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang telah lewat penyebutannya, al-madi dzikruhu, wa ayyuma abdin hajja thumma ataqa fa alaihi hajjatun ukhra. Budak manapun yang dia naik haji melaksanakan ibadah haji kemudian bebas statusnya berpindah menjadi orang yang merdeka, maka wajib baginya haji yang lain sekali lagi, ya barakallahu. Jadi persyaratan yang keempat adalah dia harus barakallahu merdeka. Al-khamis yang kelima, dan ini merupakan persyaratan yang terakhir, al-istita'ah, mampu melaksanakan ibadah haji, memiliki kemampuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-97, walillahi ala nasi hijjul bayit man istata'a ilaihi sabila, dan atas manusia kewajiban haji ditunaikan untuk Allah bagi siapa saja yang mampu ya untuk melakukannya, bagi siapa saja yang mendapatkan jalan kemudahan. Barakalikum. Surat Ali Imran ayat ke-97. Wajib bagi yang memiliki kemudahan. Fa ghairul mustati'i malian, maka orang yang tidak mampu dari sisi harta, bi'angkana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi man ya'ulu, di saat dia tidak memiliki bekal yang bisa mencukupi dirinya untuk berjalan menempuh ibadah haji, atau bekal yang mencukupi nafkah, yang mencukupi keluarganya yang ditinggal, maka orang seperti ini barakallahu'alaikum teranggap orang yang belum mampu, tidak mampu melakukan ibadah haji, sangunya gak ada dari sisi harta, gak punya uang, maka belum wajib. Atau dia punya uang untuk dirinya, tapi ketika ditinggal keluarganya terlantar, belum ada sangu, belum ada nafkah yang bisa mencukupi keluarganya yang ditinggal, maka belum teranggap mampu. Au kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tarudduhu, atau dia tidak memiliki kendaraan, kadang pakai uang, kadang kendaraan, mungkin lebih dekat ya, atau dekat dengan Mekah. Dia tidak memiliki kendaraan atau tidak ada kendaraan, tiket habis misalkan, yang bisa menghantarkan, menyampaikan ke negeri Mekah untuk haji, dan juga bisa barakallahu'alaikum menghantarkan pulang ke tanah airnya. Kalau ini tidak mampu, maka tidak wajib. Au badaniyan bi'angkana syaikhon kabiro, atau tidak mampu dari sisi badan, dikarenakan dia misalkan sudah sangat tua, rambutnya hitam, sudah tua hitam, tapi yang hitam cuma satu rambut, satu helai, semuanya putih. Barakallahu. Badannya tegak, ya, tapi sakit-sakitan, atau sudah bungkuk, intinya sudah sangat tua, badannya tidak kuat, walaupun dia kaya, maka tidak wajib. Au maridun, atau sakit. Wala yatamakkanu minar rukub, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menaiki tunggangan atau melakukan perjalanan. Watu hamilu masyaqqas safar, dan dia terbebani dengan beratnya safar, beratnya perjalanan. Naik pesawat barakallahu fikum lama ya, dari Indonesia ke Saudi. Aw kana tariqu ilal haji ghairu amin, atau sisi yang lain, jalan menuju ya tempat pelaksanaan ibadah haji itu tidak aman. Ada peperangan, ya, banyak penyamun, perampok, banyak teroris. Misalkan barakallahu. Walaupun dia kaya, walaupun dia kuat, tapi kalau ini belum aman, maka tidak wajib. Ka'ayyaku nabihi qatta'u turuq, seperti adanya penyamun jalanan. Awwaba, atau adanya wabah penyakit. Awwairu dhalik mimma yukhaful hajju ma'ahu ala nafsihi wa malih, atau penghalang-penghalang yang lainnya, berupa sesuatu yang dikhawatirkan oleh orang yang melaksanakan haji untuk dirinya dan untuk hartanya. Mungkin dirinya bisa terbunuh, bisa tertawan, atau dirinya selamat tetapi hartanya tidak selamat, akhirnya pulang barakafikum jalan kaki, ya pulang jalan kaki karena dari Indonesia ya sampai Saudi itu terhalangi laut, renang pulangnya barakafikum, atau naik perahu kecil susah. Ya, maka seperti ini teranggap tidak mampu. Fa innahu la yajibu alaihi al-hajju hatta yastati'a. Maka tidak wajib baginya haji dengan keadaan-keadaan yang disebutkan tadi sampai dia mampu. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya jiwa manapun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat ke-286. Wal istita'atu minal wus'i alladzi dzakarahullah wa minal istita'ah min hajjil mar'ah wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril hajj, dan kemampuan berupa keluasan yang disebutkan oleh Allah dan termasuk kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji yang harus dipenuhi oleh seorang wanita. Nah ini kalau wanita ada tambahannya, ya ada persyaratan tambahan. Kalau itu tidak terpenuhi berarti tidak dianggap mampu. Apa itu? Wujudul mahram, harus adanya mahram. Mahram ini barakafikum ya, orang yang tidak boleh dinikahi oleh wanita tadi. Bapaknya, adiknya, kakaknya, anaknya, barakafikum, termasuk pamannya, ya, bapak tiri juga masuk, ya. Harus ada mahram. Maka kalau mahramnya ini dibuat mahram secara paspor, mahram secara KTP, sebagaimana yang terjadi di kebanyakan tempat atau travel-travel yang ada, tetap tidak boleh. Barakafikum. Hajinya sah, tapi haram. Tidak mabrur. Tidak mabrur. Rugi. Barakafikum. Sudah mengeluarkan uang banyak, puluhan juta, bahkan bisa ratusan. Barakafikum, ternyata hajinya tidak mabrur dan membawa dosa. Wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril hajj, harus disertai mahram yang menemani dia ketika safar melakukan haji. Harus ada. Li'annahu la yajuzu laha as-safaru lil hajji wala li ghairihi biduni mahram. Karena tidak boleh baginya melakukan perjalanan untuk haji, safar untuk haji, maupun safar selain haji, mau kerja, mau keluar negeri atau jarak safar untuk belajar, walaupun itu taklim, walaupun itu daurah, tetap tidak boleh. Kalau dia dalam batasan atau teranggap safar dengan tanpa mahram, maka tidak boleh. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barakakum, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafiro safaron, dia melakukan perjalanan barakafikum dengan jarak safar. Yakunu salasata ayyamin fasa'idan, yang jaraknya itu 3 hari perjalanan atau lebih. Illa wa ma'aha abuha, kecuali dia disertai dengan ayahnya. Au ibnuha, atau disertai dengan anak laki-lakinya. Au zaujuha, atau disertai dengan barakafikum suaminya. Au akhuha, atau disertai dengan saudara laki-lakinya. Au dzu mahramin minha, atau disertai dengan orang laki-laki yang masih ada hubungan mahram baginya. Terkait anak yang menyertai, yang dianggap itu apabila sudah baligh. Kalau anaknya belum baligh, wallahu ta'ala bisawab, ya, maka tidak boleh. Oh, saya haji kok sama siapa ini? Lu umur berapa? Ini anak TK ini. Sudah hafal Al-Qur'an 30 juz misalkan. Tapi belum baligh, maka belum bisa. Harus balik. Wallahu ta'ala bisawab. Dan juga berdasarkan sabda Nabi, wali qawli alaihi salatu wassalam lirrajulil ladhi qala, dan berdasarkan sabda Nabi, saran beliau kepada seseorang, seorang sahabat, alladhi qala, sahabat tadi mengatakan, bertanya kepada Nabi, mengabarkan kepada Nabi, innam ra'ati kharajat hajjah, sesungguhnya istriku dia keluar untuk menunaikan ibadah haji. Ini iktatabtu fi ghuswati kadza, sementara aku telah tercatat, telah terdaftar untuk mengikuti pertempuran ini, pertempuran itu, peperangan ini, peperangan itu. Bayangkan, jihad amalan afdol, haji juga amalan afdol. Wadurwatu sanamihi al-jihad, kata Nabi. Dan puncak tertinggi dalam Islam adalah jihad. Puncak amalan tertinggi dalam Islam adalah jihad. Sahabat tadi menginfokan kepada Nabi, sesungguhnya istriku keluar untuk melakukan ibadah haji. Sementara aku telah tercatat, telah terdaftar untuk mengikuti perang ini, perang itu. Maka kata Nabi, intolik fahajja ma'aha, kembalilah kamu, pergilah bersama istrimu untuk haji bersamanya. Ini menunjukkan ketika ada 2 kemaslahatan, barakafikum, ya, 2 kebaikan, ternyata di situ ada madorot, ya, ada sisi kekurangan, ya, maka barakafikum yang ada sisi kekurangan tadi dicegah, dicegah barakafikum agar tidak timbul madorot. Haji ibadah yang mulia, bahkan termasuk jihadnya para wanita itu adalah haji. Amalan jihad, perang melawan orang kafir, amalan yang paling tinggi dalam Islam. Terjadi bersamaan, namun istrinya pergi tanpa mahram, maka Islam barakakum, ya, adalah agama yang menyeru kepada seluruh kebaikan. Amalan yang padanya ada kekurangan tadi ditutupi, sehingga hajinya seorang istri tadi menjadi sempurna, tidak ada dosa. Barakallahu. Oleh karena itu wajib bagi siapa saja dari kalangan wanita yang melakukan safar untuk ya ditemani oleh walinya. Barakallahu. Mahramnya. Fa idza hajjat biduni mahram fa hajjaha atau fa hajjuha sahih wa takunu athimatun. Maka apabila dia nekat berangkat haji dengan tanpa mahram, maka hajinya tetap sah namun dia berdosa. Hajinya tetap sah namun dia berdosa. Adapun pembimbing-pembimbing travel haji yang dia barakallahu'alaikum memaksa atau menganggap sah dengan adanya mahram buatan atau semisalnya barakallahu'alaikum, ya, maka dosanya juga ditanggung oleh yang menganjurkan tadi, ya, dari pembimbing travelnya yang tahu hukumnya. Barakallahu. Kemudian satu lagi, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Hukmul umrah wa adillatu dzalik. Hukum umrah dan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Tajibul umratu 'alal mustati'i marratan wahidatan fil umri. Umrah wajib bagi orang yang mampu sekali saja seumur hidup. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji serta umrah lillah, untuk Allah. Wa liqaulin nabi alaihi salatu wassalam Aisyah lamma sa'alat hal ala nisa'in jihad, qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala beliau bertanya kepada Nabi, apakah wajib bagi wanita jihad? Apakah wajib bagi wanita jihad? Qala. Beliau menjawab, na'am, iya. Wajib bagi mereka jihad, yakni jihad yang tidak ada peperangan padanya. Apa itu? Al-hajju wal umrah, yakni haji dan umrah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam li Abi Rajin lamma sa'alahu anna abahu la yastati'ul hajju walal umratu walad dha'nu, qala hujja an abika wa'tamir. Dan dalilnya juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abu Rajin, tatkala beliau bertanya kepada Nabi bahwasanya ayahnya tidak mampu untuk haji, tidak pula umrah, dan tidak mampu untuk berjalan kaki. Qala, maka Nabi memberikan solusi, hujja an abika wa'tamir. hajikanlah atas nama ayahmu dan umrohkanlah juga. Jadi boleh mengumrohkan orang tua atau siapa saja barakafikum, ya. Sebagian ulama mempersyaratkan yang menghajikan ini pernah haji. Wallahu ta'ala bissawab. Namun sekarang dimudahkan. Kalau tidak bisa jalan namun mampu untuk, ya, atau badannya sehat, hanya semata-mata tidak mampu berjalan, maka walhamdulillah sekarang ini ada kemudahan dengan adanya kursi roda dan semisalnya. Thayyib. Wa arkanuhu salasah. Al-ihram wa tawaf wa sa'y. Dan rukun umroh itu ada tiga. Rukun umroh ada tiga. Yang pertama al-ihram. Ihram. Nanti akan disebutkan. Wa tawaf, yang kedua tawaf. Wa sa'y, dan yang ketiga sa'i. Lari-lari kecil. Baina Safa wal Marwah. Antara Safa dan Marwah. Barakallahu. Adapun rukun haji, ya, itu ada tambahannya. Yakni wukuf di Arafah. Dan tawafnya adalah tawaf ifadah, tawaf ziarah. Thayyib. Dan wukuf di Arafah itu tanggal berapa, Pak Sofin, wukuf di Arafah? 9 Dzulhijjah, bukan Dzulqa'dah. 9 Dzulhijjah. Ya. Ketika 9 Dzulhijjah jamaah haji wukuf di Arafah, maka yang selain jamaah ibadah haji, barakallahu, mereka berpuasa, puasa Arafah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita sambung pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu.